Kita lihat dari Efesus pasal 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14. Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14. Kalau sudah mendapatkan, saya ajak kita membaca secara bergantian. Efesus pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-14. Kita baca secara bergantian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan-Nya di dalam Kristus. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan-Nya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca bagian ini, kalau kita ditanya kemudian kira-kira ketika Tuhan memilih saudara dan saya untuk menjadi umat pilihan-Nya, kira-kira menurut saudara Tuhan punya tujuan enggak? Tuhan punya maksud enggak ketika saudara dipanggil oleh Tuhan? Kalimat-kalimat di ayat ini dengan jelas dikatakan, saudara-saudara, ya banyak kata yang menggunakan sudah ditentukan, ya, sebab di dalam Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat. Dengan kata lain, saudara, saya ingin simpulkan bahwa Tuhan sudah mempunyai satu tujuan yang jelas ketika Dia memanggil saudara, ketika Dia menciptakan manusia. Namun bagaimana dengan kejadian demi kejadian, fenomena yang terjadi di sekitar kita, saudara? Ketika saya pelayanan di Jogja, saya kadang-kadang tanya kepada para mahasiswa, saudara, ya, saudara, di Jogja itu tiap tahun berapa orang kira-kira yang masuk di Jogja, saudara tahu enggak? Berapa banyak mahasiswa yang masuk ke Jogja kuliah? 150 ribu tiap tahun itu ada mahasiswa baru masuk ke Jogja, saudara. Bukan 1.500 saudara, 150.000 mahasiswa masuk ke Jogja tiap tahun. Dan beberapa ada yang di GKY Jogja saudara ya. Namun sekalipun mereka menyandang gelar mahasiswa, bukan sekedar siswa biasa kan, namanya mahasiswa. Tapi ketika ditanya, kamu kuliah tujuannya apa? Dia jawab, ya gak tahu pak, ya pokoknya kuliah saja. Habis orang tua saya gak mampu ya, ada beasiswa apa, saya ikut saja. Kamu cita-citanya apa? Ya nanti kalau masuk, nanti selesai ya boleh jadi guru, boleh jadi staf kantor PNS, pokoknya asal. Saudara ini kuliah, tapi tidak tahu nanti mau kuliah apa saudaranya. Apalagi anak-anak SMA, dulu rasanya penginjil Beni juga saya tanya ya, kamu mau jadi apa Ben gitu ya, penginjil Beni ditanya. Nanti kuliah loh, kuliah apa Ben, jawabmu dulu Ben. Kuliah akuntansi, setahun gak sekolah, gak kuliah, kerja. Dua tahun saya tanya, nanti tahun depan. Saya kasih tahu Ben, kamu dipanggil Tuhan. Baru tahu saudara ya. Ternyata anak-anak mahasiswa, anak-anak kuliah, anak-anak SMA apalagi ditanya, untuk apa kamu sekolah? Gak tahu saudara. Bagaimana dengan kamu Bagio? Kalau saudara bertanya saya, kepada saya, sejak SMA saya sudah diajar, sudah membuat cita-cita, sudah mulai belajar ngatur keuangan. Jadi kalau ditanya, kuliah apa? Teknik, sudah tahu saudara ya. Kuliah apa? Ngambil kerja di mana? Cita-cita saya orang lapangan, sipil. Saya sudah tahu, walaupun tiap tahun ada penajaman fokus, walaupun tiap tahun ada pergeseran, tetapi tidak ada perubahan yang signifikan. Itu kondisi kehidupan yang kita lihat saudara ya. Banyak orang yang kuliah, mau sekolah tapi tidak tahu. Bagaimana dengan kondisi kita? Saudara saya tanya, ada orang, kamu lulusan apa? Teknik gitu ya. Kerjanya di mana mestinya saudara? Kalau sekolah teknik kerjanya mestinya di mana? Saya tanya, kerjanya di mana? Di bank. Sekolah teknik kerjanya di bank ya. Kamu kuliah apa? Hukum. Ditanya, kerjanya di mana? Di bank juga, saudara ya. Jadi saya bingung, lalu kamu dulu kuliah teknik buat apa? Gitu, saudara ya. Saudara, banyak di antara kita ternyata dalam menjalani hidup ini kita tidak tahu arah tujuan kita. Kalau kita tidak tahu arah tujuan hidup kita, lalu kira-kira yang menjadi pendorong, yang menjadi motivasi, yang menjadi arahan kita dalam hidup ini apa saudara? Dalam bukunya Rick Warren yang akan kita bahas dalam 6 minggu ini saudara ya, dia mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita dalam hidup ini mempunyai tujuan. Apa tujuannya? Sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab, apa yang diminta Tuhan kepada saudara secara pribadi, lepas pribadi. Karena itu kita akan memikirkan, untuk apa aku hidup di dunia ini, sampai 6 minggu berturut-turut saudara ya. Jadi sampai awal bulan Maret. Saudara-saudara, kalau manusia tanpa suatu tujuan dalam kehidupan ini ibarat sebuah kapal tanpa kemudi. Bisa bayangkan saudara ya. Saudara mau gak saya ajak jalan-jalan naik kapal mewah. Apa itu namanya biasanya ya? Cruise itu ya. Mau gak saudara ke Singapura, kemudian ke Thailand, sampai ke Hawaii, California, balik lagi ke Jakarta. Gratis, mau saudara? Saya ajak jalan-jalan. Cuman sayangnya kapalnya tidak ada kemudinya, saudara. Bisa nyampe atau bisa tenggelam, saudara. Kalau seorang hidup tapi tidak tahu tujuan hidup ini, maka seperti sebuah kapal tanpa kemudi. Seperti seorang anak yang terlantar, tidak tahu dia harus bagaimana. Dan bukan berarti siapa-siapa. Makanya ketika diminta, ditanya untuk membuat satu keputusan, saya harus kerja apa? Kadang-kadang orang bisa saja salah dan kadang-kadang enggak ngerti, saudara ya. Sekarang kita tes, ya, saudara ya. Kalau saudara disuruh buat pilihan, saudara pengin kerja yang gajinya besar, tetapi saudara memang bukan bidang saudara, ya, atau saudara kerja sesuai dengan talenta dan karakter saudara. Pilih yang pertama atau yang kedua. Yang gajinya besar enak loh, ya. Tapi tidak sesuai dengan talenta dan karakter kita. Misalnya saudara ya, orang yang kadang kita punya karakter keras gitu kan, atau kita yang karakternya lemah lembut gitu ya. Seandainya kita karakternya lemah lembut gitu ya, terus suruh jadi tentara atau suruh jadi satpam, saudara ya. Kira-kira bisa enggak, saudara? Bisa, saudara ya. Tapi pertanyaannya apakah sesuai? Ya. Coba kalau saudara disuruh milih yang kerja gajinya besar tapi tidak sesuai dengan karakter, atau bekerja dengan sesuai karakter kita dan talenta kita. Pilih yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Oh, pada saat teduh nih saudara ya. Pilih yang mana? Yang benar. Wah, Pak Dedi pilih yang kedua. Yang lain pilih yang pertama, yang kedua? Yang kedua. Pantesan gajinya kecil terus saudara ya. Saudara coba lihat, seharusnya kita memilih yang gajinya besar atau yang sesuai dengan talenta dan karakter kita. Kita waktu bekerja, kita mendapatkan uang, ingin mendapatkan kebahagiaan, betul? Kalau kita bekerja, gajinya besar tapi kita dapat tekanan, kita tidak merasa nyaman, buat apa kita bekerja? Sementara waktu kita kerja di bidang kita, misalnya kita punya jiwa seni, kemudian kita jadi pelukis, ketika kita membuat lukisan, hati kita puas. Tidak banyak uang, saudara, tapi ada kepuasan dalam hidup. Itu sebabnya kadang-kadang kita bisa saja hidup di dunia ini, tapi kita tidak tahu kemana tujuan kita. Lalu apa yang menjadi pendorong dalam kehidupan kita? Lebih parah lagi. Akhir-akhir ini memang ada banyak cara, saudara ya. Ada tes karunia, tes bakat. Ada yang anak saya itu waktu TK itu ya, ada tes bakat sidik jari. Jadi dilihat sidik jarinya, terus nanti dilihat karakternya gitu. Kemudian nanti masa depannya kira-kira kerja di mana, yang cocok yang apa. Waktu itu masih promo ya, bayarnya 900 ribu. Sekarang 5 juta katanya ya. Hanya untuk mengerti bakat, hanya untuk mengerti kemampuan otak, kemampuan multiple intelligence anak itu di mana. Tujuannya apa, saudara? Supaya nanti kita bisa membimbing anak itu ke arah yang tepat. Bukan walaupun dia pinter, tidak selalu harus jadi dokter. Bisa saja pinter, dia jadi pelukis karena memang otak yang pandai di sebelah yang bagian lukis, saudara. Saudara, kerap kali orang salah tujuannya, salah dalam mencapai hidupnya. Sehingga walaupun dia bekerja keras, walaupun dia punya banyak uang, tetapi akhirnya dia tetap merasa tidak bisa menikmati kebahagiaan itu. Saudara-saudara, kehidupan ini ketika Tuhan menciptakan saya dan saudara, atau ketika Tuhan menciptakan manusia, tentunya Tuhan punya tujuan. Tidak hanya asal mengalir gitu ya. Kan itu banyak tuh orang, hidupnya gimana? Ah, hidup itu gak susah, ikutin aja, mengalir saja. Kelihatannya filosofi ini baik gitu ya. Ini filosofi, wah hidup itu mengalir. Setuju saudara begitu. Mengalir itu untuk apa saudara? Mengalir itu untuk benda mati. Air itu mengalir ke tempat yang rendah. Tapi kalau manusia terus berkata bahwa, oh hidup ini mengalir saja. Mengalir arahnya kemana saudara? Kalau saudara ngomong hidup ini mengalir arahnya kemana? Dosa, keinginan dosa, kesenangan dosa. Jadi arahnya kemana kalau hanya mengalir? Kita bukan sekedar seperti benda mati. Kita makhluk hidup, kita lebih dari tumbuhan, kita lebih dari binatang, kita punya akal budi. Dan ketika Tuhan menciptakan saudara, Tuhan punya satu tujuan. Itu sebabnya saudara, kita tidak bisa berkata hidup ini mengalir. Kita kembali kepada Efesus pasal 1 tadi saudara, Tuhan ingin memanggil saudara. Tuhan ingin menjadikan saudara umat-Nya. Tuhan ingin menjadi saudara manusia-manusia yang mulia. Kalau kita tidak memahami ini, jangan-jangan kehidupan kita yang menggerakkan, yang mendorong itu faktor-faktor yang salah. Ada 5 hal faktor yang umum, yang salah, yang tanpa kita sadari, yang tanpa manusia sadari, umumnya mereka melakukan itu. Tapi dia tidak tahu bahwa kehidupannya seharusnya bukan faktor itu yang mendorong hidupnya. Saudara, faktor yang pertama, yang tanpa disadari, kerap kali orang digerakkan, dibimbing, atau dimotivasi oleh faktor-faktor yang sesungguhnya tidak benar. Yang pertama, seringkali saudara orang digerakkan atau dimotivasi oleh rasa bersalah. Saudara, kalau dulu ya saya menjumpai seorang wanita dalam hidupnya saudara ya, bisa dimatikan lagi. Saudara, ada seorang wanita yang ketika dia punya anak pertama digugurkan. Kemudian anak yang kedua dia titipkan. Begitu lahir dia titipkan ke orang lain. Dia pengen keluarganya gak tahu, saudara. 2 tahun kemudian ketika anaknya mulai besar dan mulai keluarganya siap menerima, saudara, anaknya diambil. Dan ibu ini merasa dia bersalah kepada anaknya. Maka selama dia mendidik anaknya, dia begitu sayang. Dan begitu dia mengasihi apa saja yang diminta oleh anaknya, dia tidak berani melukai hati anaknya. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia didorong oleh faktor rasa bersalah. Dia hidup, dia menyayangi anaknya. Tapi bukan karena kasih yang murni, tetapi yang mendorong dia mengasihi adalah rasa bersalah. Bayangkan saudara, kalau seorang ibu membesarkan anaknya, tapi faktor pendorongnya bukan cinta yang murni, tetapi rasa bersalah, kemudian dia mengasihi anaknya sedemikian rupa, kira-kira anak itu jadi apa saudara? Baik gak kita menyayangi anak? Baik, betul ya. Tapi kalau kemudian dalam mendidik anak yang mendorong itu karena rasa bersalah, anak jadi apa? Tanpa kita sadari, kadang-kadang kita melakukan satu tindakan bermaksud untuk menebus kesalahan kita masa lalu. Saudara, kalau itu yang menjadi pendorong kehidupan kita, mari kita koreksi saudara ya. Kita, saya dan saudara memang produk masa lalu. Kita memang dipengaruhi masa lalu. Kita memang hasil dari masa lalu. Tetapi kita tidak perlu menjadi tawanan masa lalu. Kita tidak percaya dengan takdir. Tidak, saudara. Kalau binatang, kalau tumbuhan bolehlah begitu. Karena dia tidak punya akal budi. Tapi manusia bisa keluar dari masa lalu. Keluar dari hal-hal yang seharusnya Tuhan sudah arahkan. Saudara, faktor yang kedua yang kerap kali manusia salah dan tanpa dia sadari adalah dia hidup, dia melakukan sesuatu karena yang mendorong dalam hidupnya adalah rasa kebencian atau amarah. Wah, mana mungkin ya ada orang yang hidupnya hanya dipenuhi rasa amarah atau kebencian. Saudara, dalam kenyataannya tidak demikian, saudara ya. Dalam kenyataannya bisa saja dia dibungkus dengan sesuatu yang baik. Tapi sebenarnya ketika dia melakukan itu, dia melakukan karena rasa kejengkelan, kemarahan, ingin balas dendam. Tapi dibungkusnya dengan baik, gitu ya. Contohnya begini, saudara ya. Oh, saya ini orang yang pengen berbakti sama orang tua. Jadi saya ingin menuruti keinginan orang tua. Baik gak, saudara? Saya ingin menyenangkan hati orang tua. Baik gak? Baik kan, saudara ya? Tapi saudara ingat ada film dulu ya. Ada kalau film kungfu atau film silat. Biasanya apa, saudara? Yang memotivasi seorang pendekar untuk melatih dirinya. Dalam hidupnya dia berolahraga mati-matian supaya menguasai sebuah ilmu. Supaya apa, saudara? Bisa balas dendam, gitu kan? Supaya bisa mengalahkan musuh bapaknya. Karena ketika orang tuanya sebelum mati sudah pesan, nanti bunuh dia. Saudara, ini faktanya, saudara ya. Mungkin kita melihat orang tua kita dihina gitu ya sama tetangga, lalu kita merasa waduh hidup susah, mati-matian kita kerja supaya sukses. Supaya apa? Saya pengen mengalahkan bisnis tetangga saya. Jadi ketika dia berusaha keras, ketika dia mati-matian bekerja, yang mendorong dia berusaha keras apa? Tidak mau direndahkan. Supaya apa? Bisa balas dendam. Orang tua saya direndahkan. Saya mau kalahkan bisnis teman saya, tetangga saya. Saudara, kadang tidak disadari apa yang mendorong kehidupan kita, yang mendorong kita bekerja keras apa. Kalau kita hanya dipenuhi oleh kebencian, kemarahan, Rick Warren memberikan catatan demikian, saudara ya. Kebencian lebih melukai Anda sendiri daripada orang yang Anda benci. Saudara, apa yang mendorong kehidupan kita? Saudara, kadang-kadang kita hidup ini ingin menunjukkan satu eksistensi, tetapi karena yang mendorong rasa marah, rasa jengkel. Dia belum tahu sih siapa saya. Saya buktikan saya bisa. Kalau itu yang menjadi pendorong, maka sia-sialah hidup kita, saudara. Hal yang lain ya, yang seringkali mendorong manusia dalam hidup ini, yang umum juga, saudara, adalah rasa takut. Ya, ada banyak orang yang berusaha keras dalam hidupnya. Dia bangun pagi, kerja keras, bangun pagi. Dia sudah melakukan sesuatu karena takut gagal, takut dihina orang. Apa kata orang kalau seumur hidup saya cuma pakai sepeda ontel? Mereka menghina saya, jadi saya harus berusaha mati-matian untuk bisa punya rumah dan mobil. Kalau itu yang menjadi pendorong kita, karena takut dihina orang, karena takut gagal, sekali lagi, saudara, kita jatuh pada motivasi yang salah. Jatuh pada hidup yang digerakkan bukan oleh satu tujuan yang benar, bukan oleh kehendak Tuhan, tapi karena takut gagal. Yang paling umum, yang kerap kali tanpa kita sadari, saudara ya, adalah materialisme. Kita sekolah, berusaha keras, bekerja, seringkali tanpa kita sadari dalam pikiran kita, ya, dalam memori kita yang dalam, pikiran kita begini, kalau saya punya banyak uang, hati saya tenang, nyaman. Kalau saya punya banyak uang, kita merasa tenang. Saudara, ini adalah mitos. Apakah benar orang yang punya keuangan yang cukup kemudian dia merasa tenang dan aman? Tadi pagi saya sengaja panggil Pak Ahmad untuk maju ke depan. Saya tanyain, kalau saudara kenal Pak Ahmad, sudah pasti ya kemampuan finansialnya cukup bagus, saudara ya. Dan pasti bukan hanya ratusan juta depositonya, pasti miliaran, saudara ya, dengan kondisi keuangan yang cukup. Kemudian saya tanya, apakah dengan kondisi keuangan seperti itu Bapak merasa aman, merasa tenang, atau masih kurang? Saudara, rasa aman kita bukan di materi, bukan di uang. Seringkali kita terjebak, seringkali kita bekerja keras hanya ingin merasa kalau saya pegang uang, kalau saya punya deposito yang banyak, saya tenang. Saudara, dulu ya, saya itu berpikir gimana sih rasanya uang, rasanya orang ya waktu remaja pemuda ya, zaman saya saudara ya. Uang di tabungan itu ratusan juta itu rasanya gimana? Waktu itu berpikir begitu saudara. Kemudian secara tidak sengaja saudara ya, terus saya mulai pelayanan cuma dapat titipan saja saudara ya, dapat titipan uang 200 juta gitu ya. Saudara, enggak ada bedanya itu rasanya saudara. Cuman di tabungannya ada nolnya banyak gitu, itu saja saudara. Saudara, kadang-kadang kita berpikir kalau punya uang banyak, wah saya bisa ini, saya bisa mendapatkan ketenangan. Apakah betul seperti itu? Tapi tanpa kita sadari, yang menggerakkan hidup saya dan saudara bekerja bangun pagi-pagi, terus bekerja tidak terlambat, apa yang menggerakkan itu? Kalau ke gereja bisa terlambat gitu kan, ngapain kan gak dapat uang gitu kan. Kalau kerja terlambat dipotong gaji saya. Karena kita beranggapan kerja lebih penting, kerja dapat hukuman kalau salah. Tapi kita tidak pernah menyadari bahwa sesungguhnya kalaupun saya dan saudara punya keuangan yang mantap, yang banyak, apakah benar-benar keamanan dan ketenangan itu kita dapat? Kenyataannya berapa banyak orang ya selebritis ya yang kemudian uangnya miliaran, tetap saja dia tidak tenang. Yang terakhir saudara, ada banyak orang hidup, ada banyak orang yang digerakkan kehidupannya oleh, yang kelima adalah kebutuhan akan pengakuan terhadap keberadaan atau eksistensi diri. Dia pengen dihargai, dia pengen diakui, dia pengen bahwa aku ini berguna. Lalu dia bekerja mati-matian, berusaha mati-matian juga sama. Karena apa? Pengen dihargai orang lain. Tentang peristiwa ini saya ingat ketika SMA, saudara ya. Sama seperti anak-anak remaja pemuda, biasanya kita semua itu kurang percaya diri, kurang pede gitu ya. Anak remaja pemuda itu kalau potong rambut salah sedikit bisa enggak tidur semalaman, saudara ya. Apalagi remaja putri gitu ya. Kalau pakaiannya salah sedikit karena kurang pede, saudara. Nah, ketika saya SMA saya ingat, saudara ya, kalau saya, teman saya itu kalau nilai matematikanya itu dapat paling bagus di kelas, wah orang-orang menghargai dia. Teman saya ini sekarang punya rumah mewah di ini, saudara ya, Melati Mas sana, saudara ya. Dia memang dihargai. Orang semua satu kelas kagum karena nilai matematikanya itu sangat tinggi. Jadi kalau ada PR matematika belum pulang sekolah dia kerjakan. Kalau ulangan nilainya luar biasa. Saya gak mau kalah saudara ya. Tapi saya gak bisa ngalahkan matematikanya dia. Rumus matematika dia hafal saudara. Saya pengen juga dihargai. Jadi saya berusaha, saya gak bisa kalahkan dia dalam hal matematika. Saya belajar fisika saudara. Jadi saya bisa mendapatkan fisika yang paling tinggi di kelas. Dan kalau dapat nilai paling tinggi, wah semua orang belajar sama saya. Tanya. Satu lagi teman yang namanya Hendro, saudara, dia nilai matematikanya kalah yang namanya dengan Didi. Kalah dengan saya fisikanya. Dia pengen supaya eksistensi bahwa dia dihargai. Dia belajar kimia. Jadi yang namanya Hendro ini kimianya selalu tertinggi nilainya. Kami bertiga, satu kelas laki-laki. Kami ingin mendapatkan penghargaan. Pengen diakui oleh teman-teman. Kami belajar keras. Tapi bukan untuk mendapatkan ilmu. Belajar kelas supaya dilihat orang. Wah, hebat. Jadi bukan untuk mendapatkan ilmu. Ada satu orang yang ketika masuk universitas, walaupun dia ranking 1, drop out ketika kuliah, saudara. Kenapa? Nilainya tinggi, tapi nyontek terus. Jadi nilainya tinggi hasil contekan, saya tahu. Maka ketika kuliah di teknik, ranking 1, 2, 3, 4, masuk di teknik mesin, yang pertama gagal. Karena dia nyontek. Dia pengen dihargai, tapi dengan segala cara. Teman-teman tahu, tapi ya udah diem saja. Saudara, itu banyak dilakukan oleh anak-anak remaja pemuda ingin menunjukkan eksistensinya dengan cara yang menurut dia benar. Padahal sebenarnya sekolah itu yang dicari apa ya? Anak-anak yang sekolah SMA ini, sekolah yang dicari nilainya atau ilmunya? Hah? Nilainya apa? Masalahnya kalau salah, kalau nilainya jelek dimarahin papa mama. Soal bisa apa enggak itu kan papa mama enggak tahu. Makanya lebih baik nyontek daripada belajar. Saudara, kerap kali orang ingin menunjukkan keberadaannya, eksistensinya. Jadi yang mendorong dia hidup bukan lagi Tuhan yang mengasihi. Tuhan yang punya rencana yang indah. Tuhan yang punya sesuatu untuk kita dimuliakan oleh Tuhan, tetapi hal yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Untuk apa saya dan saudara hidup hari ini? Untuk apa, saudara? Kalau kita salah, seperti tadi, saudara, ya, kapal yang diombang-ambingkan oleh angin, enggak nyampe-nyampe. Enggak ngerti tujuannya, enggak ada kemudinya. Saudara, kalau kita mengandalkan ilmu pengetahuan, kalau kita mendengar kata orang yang pinter katanya, kita juga bisa salah. Alkitab dengan jelas mengajarkan, mari kita kembali ke Ayat yang kelima, dalam kasih ia telah menentukan kita. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya. Ayat 6, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita yang dikasihinya. Sekarang kalau saya tanya, Tuhan memanggil saudara menjadi orang Kristen. Tuhan memilih saudara untuk menjadi anak-anak-Nya, menjadi ahli waris-Nya. Kira-kira untuk hal yang mulia atau hal yang kurang mulia? Kalau saudara dipanggil untuk hal yang mulia, kemudian saudara mencuri, kemudian saudara menipu, kemudian kita berbohong, berarti dengan kata lain, kita tidak tahu tujuan saya diciptakan di dunia ini dan untuk apa saya ada di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita baca bagian-bagian ini terus-menerus berulang-ulang, maka kita tahu bahwa tujuan Tuhan memanggil saudara untuk memuji, untuk memuliakan Allah, dan di dalamnya kita juga menikmati kemuliaan Allah. Karena itu, apa yang seharusnya mendorong dalam hati kita ketika kita hidup, ketika kita bekerja, ketika kita melakukan aktivitas kehidupan kita sehari-hari? Seharusnya seperti yang diajarkan oleh Kristus. kasih. Ada satu rencana yang indah yang Tuhan ingin tetapkan bagi setiap kita, saudara. Tuhan tidak merencanakan yang jelek. Mari kita melihat Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Kita baca secara bersama-sama. Yeremia 29 ayat yang ke-11, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan punya rencana yang mulia untuk saya dan saudara. Tuhan mempunyai desain yang khusus agar kita masuk dalam rencananya. Kita ada di muka bumi ini bukan sebuah kebetulan. Kita ada di muka bumi ini bukan sebuah proses evolusi. Bukan sebuah kehidupan yang berjalan begitu saja di muka bumi ini. Tetapi Tuhan yang menciptakan kita. Dia punya rencana pribadi lepas pribadi. Saudara, ilmu pengetahuan, ya, saya memang suka fisika, saudara, ya. Saya kadang-kadang pengen mengerti kenapa orang bisa membuat satu ilmu, bisa pemahaman, saudara, ya. Saya pengen memahaminya, saudara, ya. Tetapi ketika saya melihat sejarah kehidupan orang itu dan bagaimana dia membuat satu penemuan, saya berani mengatakan puji Tuhan, saudara, ya. Kita ini mempunyai Alkitab yang jelas-jelas mengajarkan manusia diciptakan. Manusia adalah ciptaan Allah, yang Allah punya rencana yang mulia. tanpa bermaksud merendahkan ilmu pengetahuan, saudara. Saudara tahu, ya, para penemu, para ilmuwan, coba saudara bayangkan. Mereka bisa menemukan listrik, mereka bisa menemukan teori-teori, itu kan orang-orang yang luar biasa. Namun saudara, mereka bisa tanpa, ketika mereka berpikir, tidak memperhitungkan keberadaan Tuhan. Bahkan kalau saudara memahami teori penciptaan, menurut versi saintis saudara, mereka tidak percaya Tuhan. Mereka berkata, oh ini manusia hasil evolusi. Bahkan bumi ini, alam raya ini bisa dihitung. Bagaimana proses pembuatannya? Dia tidak mengakui Tuhan. Ilmuwan yang terakhir, ya, setelah Newton, kemudian Einstein, ya, kemudian yang terakhir Stephen Hawking ini, saudara. Dia membuat satu teori, ya, tentang black hole di muka bumi ini, kemudian di alam raya ini, kemudian dia menghitung usia alam raya ini. Kemudian dia mulai memikirkan kalau usianya alam raya ini bisa dihitung, berarti kelahiran alam raya ini bisa ditemukan. Saudara tahu, menurut perhitungan dia, karena jarak antar galaksi, jarak antar bintang itu semakin hari semakin menjauh, saudara. Kalau dia semakin hari semakin menjauh, berarti pada satu waktu alam raya ini ada dalam satu titik. Satu yang besar, kata Stephen Hawking, alam raya ini, bintang dan galaksi awalnya hanya sebesar biji jagung, saudara. Tetapi kondisinya padat dan mantap. Kemudian dia meledak, yang namanya teori Big Bang. Kemudian dia menjadi alam raya ini dan terus berkembang. Saudara, bagaimana dia mendapatkan ilmu itu, saudara? Cuman bangun tidur, cuman mimpi. Kenapa dia menciptakan dari orang yang berkata di alam raya ada black hole, kemudian dia menentukan rumusnya. Dia dari bangun tidur, dia berimajinasi, kemudian dia menghitung secara fisika. Yang terakhir, dia ngomong, oh black hole ada dua. Yang terakhir dia ngomong gini, sebenarnya black hole enggak ada. Saya ingin katakan ilmu pengetahuan berubah dan melupakan Tuhan. Tidak ada penciptaan, adanya teori evolusi. Saudara, saya ingin katakan bahwa dengan rasa hormat kepada mereka, tetapi saya ingin katakan Tuhan menciptakan kita. Tuhan punya satu kehendak, Tuhan punya satu rencana pada setiap kita masing-masing. Bukan kehidupan kita mengalir dari lahir ya apa adanya sehingga ya nanti mati selesai. Tidak, saudara. Kita berbeda dengan tumbuhan, kita berbeda dengan binatang. Kita diciptakan dengan satu tujuan yang mulia. Dan masing-masing kita punya, Tuhan punya rencana secara spesifik. Saya pernah katakan kepada saudara ya, tahun 80-an saya baca majalah Science, saudara ya, itu berkata alam raya ini umurnya kira-kira 20 miliar tahun. Menurut perhitungannya, tahun 90-an direvisi, oh tidak, usianya kira-kira 15 miliar tahun. Terakhir tahun 2000-an saya dengar, oh enggak, umurnya 10.000. Yang terakhir Stephen Hawking menghitung, tidak, umurnya 4,5 miliar tahun. Jadi yang benar yang mana? Saudara lihat, ilmu pengetahuan punya keterbatasan dan selalu berubah. Tapi Alkitab tidak berubah. Itu sebabnya tidak salah kalau saudara ingin mengerti tujuan keberadaan saudara di muka bumi ini. Dan untuk apa aku hidup di muka bumi ini? Tidak salah kalau kita belajar kepada Tuhan melalui Alkitab. Saudara, kalau kita mengerti tujuan hidup kita, kalau kita mengerti apa yang dikehendaki Tuhan, maka saudara, kehidupan kita bukan lagi digerakkan atau dikendalikan oleh hal-hal yang kita lihat di atas ini, dicantumkan. Bukan kita hidup karena dikendalikan rasa bersalah, kemarahan, dendam, bukan dikendalikan rasa takut, keinginan akan kekayaan, uang, ataupun oleh eksistensi diri. Tetapi karena Tuhan punya rencana yang mulia. Dan kalau kita mengerti tujuan kehidupan yang Tuhan berikan, hidup ini bisa menjadi lebih bermakna. Mari kita melihat Ayub pasal 7 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan untuk saudara. Ayub pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Ini Ayub ketika dia cukup, dia sudah dewasa tentunya ya. Dia berkata gini, hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak dan berakhir tanpa harapan. Kemudian kalau kita bandingkan lagi di dalam Yesaya 49 ayat 4. Maka kedua hamba Tuhan ini ketika dia melihat hidupnya, dia berkata, aduh sia-sia hidup saya ini. Hidup saya ini tanpa arah. Bukankah itu juga terjadi di antara kita, di sekitar kita? Banyak orang yang kemudian dalam hidupnya, ya sudah sampai 40-50 tahun, hidup saya cuma seperti ini, sia-sia saja. Karena itu saudara, ketika Yesaya, ketika Ayub bertemu dengan Tuhan, dia mulai memahami Tuhan. Dan mengerti untuk apa dia memiliki harta benda. Untuk apa ada ujian dan masalah dalam hidupnya. Semuanya dipakai Tuhan untuk memurnikan Ayub. Untuk Tuhan ingin memakai Yesaya menjadi hamba-hambanya. Dengan kata lain, kalau kita mengerti tujuan hidup yang kita jalani, maka hidup kita bisa jauh lebih bermakna. Rick Warren berkata dalam bukunya, tragedi yang paling mengerikan bukan sebuah kematian, tetapi tragedi yang mengerikan ketika manusia hidup tetapi tanpa tujuan. Betul saudara ya, kalau kita hidup ini terus tidak tahu arah tujuan kita, kerja asal-asalan, ya. Bangun pagi ya asal-asalan saja. Karena kita tidak tahu tujuan kita. Kalau kita tidak mengerti tujuan hidup kita, maka kehidupan kita diombang-ambingkan oleh arus suara di dunia ini. Apa kata orang? Kalau kita tidak mengerti tujuan hidup kita, maka kita tidak bisa mengarahkan, berfokus. Untuk apa kita hidup di dunia ini? Efesus pasal yang kelima ayat yang ketujuh. Efesus pasal yang kelima ayat yang ketujuh. Ini satu teguran yang keras. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-17 maksud saya. Di sini dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Oke, berhenti sampai di sini, saudara ya. Sekarang saya ingin bertanya kepada saudara masing-masing. Kalau sekarang saudara hidup, saudara mulai harusnya mengenal diri saudara, talenta saudara, karunia saudara. Kalau kita tidak mengerti, maka teguran yang dikatakan dalam Efesus 5 ayat yang ke-7 ini, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Contoh simpelnya begini, saudara tadi persiapan sore datang ke tempat ini kita beribadah, kira-kira tujuannya apa? Pak Dedi kemarin latihan ya, kemudian tadi sampai sakit perut kalau mau jadi MC katanya begitu saudara ya, kasihan banget nih saudara ya. Terus saya tanya Pak Dedi mau jadi MC tujuannya apa Pak Dedi? Pakai jas keren, pakaian merah tujuannya untuk apa? Supaya dilihat oleh jemaat ganteng begitu? Atau ketika saya berdiri di tempat ini, saya ingin mengajak jemaat untuk menyanyi dan memuji Tuhan. Kadang orang berdiri di mimbar ini maksudnya bukan mengajak jemaat. Maksudnya supaya orang tahu bahwa saya ini hebat. Orang tahu saya ini cantik. Orang tahu supaya orang menghargai saya. Kalau itu yang terjadi, maka pelayanan kita pun dikatakan sia-sia. Saudara, mari kita pikirkan. Hari lepas hari kita bangun bekerja untuk apa? Contoh yang sederhana lagi. Tuhan memberi rasa cinta kepada setiap manusia. Sampai pada waktunya dia memilih gitu kan. Terus dia punya pacar. Betul ya. Terus dia menikah. Kalau menikah kemudian dia membangun keluarga. Tujuannya membangun keluarga. Tujuannya punya istri atau suami. Untuk apa saudara? Untuk berantem. Atau bekerja sama saudara. Kadang banyak orang dia membangun keluarga karena rasa kasih, kemudian dia menikah setelah menjadi suami istri. Bukan bekerja sama menangani masalah dalam kehidupan keluarga, tapi malah suami istri terus berantem. Nyalain orang, nyalain istrinya, nyalain suaminya. Lah tujuan menikah itu apa saudara? Supaya punya sparring partner gitu ya. Wah gak enak di rumah, masa saya marah seperti sendiri jadi kayak orang gila. Oh istriku, suamiku jadi harusnya saya marahin. Saudara, Stephen Hawking, orang yang pemikirannya luar biasa. Dia bisa menghitung usia alam raya ini. Bisa menciptakan teori black hole. Walaupun tubuhnya digerogoti oleh penyakit yang dia lama-kelamaan tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Orang yang demikian ini, dia bisa merumuskan teori. Tapi di internet ditulis begini saudara, dia bisa mengerti alam raya ini. Tapi dia tidak bisa mengerti wanita. Dikaruniai dua anak, istrinya yang melayani dia. Tahun 97 diceraikan istrinya. Saudara, yang menjadi pertanyaan, jadi untuk apa berkeluarga? Untuk cari musuh dalam keluarga? Atau kalau kita berkeluarga tujuannya apa? Ya kalau ada masalah di rumah tangga, kita selesaikan bersama-sama. Bukan kamu nih salah, kamu akibat kamu keputusan kamu, jadi kamu salah. Nyalain orang terus, nyalain orang terus. Saudara, bukan itu tujuan kalian. Tujuan kita diberi rasa cinta sampai kemudian kita menikah, membangun keluarga. Bukan itu. Contoh yang lain, kita diberi anak. Untuk apa? Oh, anak ini menjadi kekayaan saya. Dia harus menuruti keinginan saya. Anak itu titipan Tuhan. Anak itu ciptaan Tuhan. Anak itu harus kita ajak dia mengerti sang penciptanya. Kita ajar dia mengerti kenapa Tuhan menciptakan anak saya ini. Kita arahkan, kita bimbing supaya dia mengikuti kehendak Tuhan. Jangan paksa anak untuk, wah saya pengin jadi dokter. Karena saya gak bisa jadi dokter, anak dipaksa untuk jadi dokter. Gak bisa demikian, saudara. Itu sebabnya saudara, hari ini saya ingin mengajak, mari kita berefleksi tentang kehidupan kita. Adakah kita mulai memikirkan tentang kehidupan kita? Dan apa sesungguhnya yang menggerakkan hidupku, hidupmu dalam keseharian? Rasa yang salah atau kita hidup dengan rasa syukur kepada Tuhan? Buku Rick Warren, saya kebetulan gak bawa saudara ya, Purpose Driven Life, memberikan arahan, memberikan gambaran. Secara 6 minggu kita akan terus membahas yang hari ini, untuk apa kita diciptakan, apa yang menggerakkan hidup kita. Minggu depan kita mulai memikirkan apa arti sebuah kesenangan, apa arti sebuah kebahagiaan yang kita kejar. Saudara, mari kita pikirkan kehidupan kita, arahkan step by step. Dan kalau saudara belum mengerti, datanglah kepada Tuhan, belajarlah kepada Tuhan yang membimbing setiap kita menuju kepada kemuliaannya yang kekal. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih kalau Engkau menolong kami, kalau Engkau mengingatkan kami, sesungguhnya Engkau mempunyai rencana yang mulia bagi kami, bagi setiap kami pribadi, lepas pribadi. Kami bersyukur melalui firman-Mu, kami melihat kalau Engkau mempunyai rencana yang indah. Engkau memberitahukan kami sebagai manusia, ciptaan yang agung dan mulia. Kami bukan ada di muka bumi ini karena sebuah kebetulan, karena sebuah proses evolusi. Tetapi kami ada di muka bumi ini, hasil ciptaan, hasil kasih yang Tuhan berikan. Tolonglah kami dalam waktu-waktu ke depan mulai memikirkan, untuk apa saya di muka bumi ini? Dan apa yang mendorong setiap perbuatan, tindak tanduk yang kami lakukan? Apakah kami mencari popularitas, menunjukkan eksistensi diri kami, mencari rasa aman pada uang atau materi, atau kami hanya dikejar-kejar oleh rasa bersalah, rasa takut? Tuhan, kami ingin mengerti rencana-Mu. Dan berbicaralah kepada kami ya Tuhan, untuk kami memenuhi panggilan-Mu sebagai umat pilihan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.